iki atiku sedih. Ma, papa, aku ora takon nang kene, aku isih kerja. Troning urepku ma papa wes aja nangis wacanan layang sing tak tulis ma papa ngapura nono salah lan luputku mengke koyo ngene rasane pengen muleh isih kurang sangune anakmu.